Kemasan yang begitu rapi bareng bersama Wahana Musik dan New Palapa. Lagu-lagu dangdut sudah dikemas rapi. Ini ada cincin kepalsuan bersama Ayu Arsita, New Palapa.